بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul secara virtual dengan nikmatnya dalam rangka pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa arba'atun la yaqa'u talaquhum, kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala. Wa arba'atun, dan ada empat orang. La yaqa'u talaquhum, tidak berlaku talaknya. Ini kalau la yaqa'u talaquhum berarti syarat mutalliq, syarat pelaku talak. Karena talak itu kan hak prerogatifnya suami, laki. Tapi kalau suaminya atau lakinya mutaliknya dalam keadaan empat ini, maka talaknya tidak terjadi. Jadi syarat-syarat talak nih ya. Kemarin talak tidak boleh kecuali di dalam pernikahan begitu. Karena ada syarat al-mahal, wilayatul mahal. Wilayatul mahal itu penguasaan terhadap al-mahal, al-budh, objek daripada talak itu sendiri, yaitu apa namanya nikah. Dan apa namanya yang syarat yang kedua ini adalah talak tidak bisa terjadi kalau diucapkan oleh empat orang ini. La yaqa'u talaquhum arba'a as-sabiyyu, yang pertama adalah anak kecil as-sabi, wal majnunu, yang kedua adalah orang gila, wanna'imu, orang tidur, walmukrohu, dan juga orang yang dipaksa. Amma salasatul uwalu, sedangkan adapun orang tiga yang pertama, tiga pertama yang disebutkan, as-sabiyu walmajnunu wanna'imu, as-sabi walmajnun wanna'im, disebutkan tiga yang pertama ini, tiga yang pertama ini fi kafali qaulihi, karena sebab ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalas, diangkat itu catatan dosa, maksudnya catatan qalam itu bahasa enaknya catatan taklif gitu, diangkat catatan taklif oleh Allah ansalasin, daripada tiga orang. Yang pertama, anin na'imi hatta yastaikif, daripada orang tidur sampai dia bangun. Jadi ketika ada orang tidur kemudian dia ngigo, pas tidurnya samping istrinya misalnya, kemudian dia ngigo, kemudian dia apa, menyaut, anti talikun, dia bilang misalnya, anti talikun, tiga kali lagi dia bilang. Maka talaknya tidak terjadi karena orang tidur tidak apa namanya, orang tidur tidak sah talaknya. Layak kok talakuhum, ucapan talak yang keluar dari orang tidur tidak sah. Wa'ani sabiyyi hatta yahtalim, yang kedua kata Nabi Muhammad, dari orang kecil, anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia apa namanya, yahtalim itu artinya apa sih, jadi bingung. Ya talim itu artinya sampai balik, sampai ihtilam. Ihtilam itu artinya bagian daripada al-hulm. Al-hulm itu artinya mimpi. Maksudnya mimpi adalah mimpi basah yang menjadikan anak kecil itu balik. gitu. Jadi ucapan yang dilakukan, emang ada unsur anak kecil tak ada kan menikah usyur sesuatu yang dibolehkan dalam syariat menikahi anak-anak kecil menikah. Tapi nanti kalau anak kecil menikah itu ada namanya khiyaru al-bulugh. Khiyar. Jadi ketika sampai anak kecil itu balik, perempuannya bisa ditanya kembali apakah pernikahan ini mau diterusin atau enggak. Ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Aisyahnya masih kecil. Dinikahi ketika di Mekah, baru kemudian dibersamai ketika di Madinah. Di Mekah ketika itu diakadkan sekitar umur 9 tahun. Baru kemudian bergabung, artinya tinggal bersama Nabi itu kan di Madinah sekitar umur 15 tahun. Gitu. Artinya kalau orang ini, anak kecil ini, kemudian dia menikah atau dinikahkanlah. Lalu terjadi itu ucapan talak, begitu, maka talaknya tidak sah. Begitu. Karena as-sabi tidak punya hak atau haknya belum diberikan tuh. Karena yang namanya, hak talak itu juga berlaku bagi orang yang rasyid. Dan anak kecil belum. Wa'anil majnuni hatta yaqila, dan juga dari orang gila sampai dia berakal. Orang gila. Jisam. Tentu ini make informasi dan konfirmasi dari dokter. Benarkah orang ini? Kan ada ya dalam keadaan yang. Dan memang di masyarakat kita banyak itu. Malah kebanyakan kita tuh nganggapnya pernikahan tuh jadi obat. Orang rada gila nih dikit nih dikawinin, mudah-mudahan pas kawin disembuh. Dan memang terjadi ada di antara mereka yang kalau kawin tuh jadi sembuh gitu. Tapi juga banyak juga yang masih kada begitu. Kalau maslahatnya bagi perempuan, memang maslahatnya lebih baik nikah kalau yang perempuan gila gitu. Yang penting si suaminya ridho dengan gilanya tersebut. Yang jadi masalah tuh kalau suami gitu. Itu kan justru hukum pernikahannya makruh. Karena orang gila tidak punya kemungkinan untuk menggauli. Artinya kalaupun ada sangat kecil dan biasanya dia tidak punya penghasilan. Dua syarat yang membuat nikah itu jadi sunnah enggak ada. Malah sebaliknya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau terjadi ya terjadi, sah nikahnya begitu. Nah, cuman orang gila ini sebelum dia jadi orang sadar, ucapan-ucapannya tuh tidak berlaku. Serta masuk ucapan talak kepada istrinya. Jadi tiga orang yang pertama, as-sabiyyu wal majnunu wan na'imu, tiga orang yang pertama ini hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu, diangkat itu catatan taklif, catatan beban syariat daripada tiga orang, anin na'imi hatta yastayqid, orang tidur sampai bangun, orang kecil sampai dia yahtalim, yang ketiga orang gila sampai dia berakal. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidzi, dan juga Imam At-Tirmidzi, wa qala, beliau mengatakan hasanun, ini adalah hasan. Hasan ini maksudnya hadisnya, derajatnya hasan, yasihu al-ihtijaju bihi lil ahkami syar'iyyati. Wa ammal mukrahu, sedangkan orang yang dipaksa, al-mukrah, lu ceraiin bini lu, cepetan. Lu kalau enggak ceraiin, anak lu mati misalnya, diancam, dipaksa. Itu juga sama, itu juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Hadisnya fadi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talaqa wala itaqa, tidak ada talak wala itaq, dan juga tidak ada pembebasan budak. Artinya dia dipaksa fi ghilaqin. Ini saya enggak ketemu riwayat ghilaq, tapi yang saya temu tuh ighlaq. Tapi ada riwayat ghilaq. Ghilaq dengan ighlaq tuh diartikan sama, tapi riwayat ghilaq ini memang enggak masyhur. Yang masyhur tuh fi ighlaq. La talaqa, tidak ada talak, wala itaqa, tidak ada pembebasan budak. Jadi kalau orang dipaksa, bebasin nih budak, bebasin. Dipaksa begitu, Fizilat dalam keterpaksaan tidak ada. Tidak ada talak, tidak ada itak dalam keterpaksaan. Rahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Ibn Majah. Wal Hakimu dan juga Imam Al-Hakim. Wa qala innahu ala syarti Muslim. Ini adalah syarat. Jadi sahihnya ini menurut sahih Imam Muslim. Innahu ala syarti Muslimin. Walabdu Ibn Majah wal Hakim. Ah, ini dibendi, baru dijelasin. Dan lafadznya riwayat Imam Ibn Majah. Wal Hakim dan juga Imam Al-Hakim. Iglaq. Riwayatnya iglaq. Bukan gilaq. Bil alifi wa huwal mahfud. Dengan alif, dengan ada alifnya. Wa huwal mahfudu. Dan inilah riwayat yang mahfud. Riwayat yang terjaga. Artinya yang sanadnya baik begitu. Itu adalah iglaq. Wal iglaqu dan yang namanya iglaq al-ikrah. Yaitu keterdipaksa. Wa qalahu Abu Ubaid. Wal Kutaybi, ini yang disebutkan oleh Imam Abu Ubaid Wal Kutaybi. Wah, saya enggak kenal dua orang ini, maksudnya saya tidak meneliti siapa dua orang ini. Wa fi hadis Ibnu Abbas dan di dalam riwayat Sayyidina Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini penegasan daripada bahwasanya orang yang terpaksa. Tentu nanti ada kaidah standar paksaan tuh yang kayak gimana kan gitu. Annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala wudi'a an ummati, diangkat. Wudi'a itu di tajawaza. Tajawaza itu ditoleransi. Wudi'a itu tidak dibebankan. Mestinya dia dibebankan beberapa hukum taklif, tapi hukum taklif itu wudi'a, ditaruh, diringankan. Tidak diberatkan bagi dia, tidak kena taklif itu orang tersebut, begitu, daripada umatku al-khata. Wudhi'a an ummati al-khata. Diringankan daripada umatku al-khata'u, ketidaktahuan. Orang yang enggak tahu enggak dapat dosa. Dia apa namanya? Dia minum khamar. Dia enggak tahu kalau itu khamar, dia kirain minuman biasa. Al-khata', ketidaktahuan. Wa nisyanu, kelupaan. Wa ma ustukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa untuk itu. Itu di wudhi'a, ditaruh beban taklifnya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wal Hakim dan juga Imam Al-Hakim. Wa qala, kemudian mengatakan Imam Al-Hakim ala syarti syaikhaini, ini sahih hadis ini, wudhi'a an ummati, daripada syaratnya Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wa'alam, ketahuilah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Lisni, ketahuilah wahai saudaraku, fa inna apa namanya, fa annal mubarsamu, annal mubarsama wal mughma alaih. Al-mubarsam tu apa ya? Al-mubarsam tu banyak, kayak kalau di Indonesia artinya mubarsam tu kayak gila gitu. Jadi dia punya penyakit yang dia menyerang apa ya? Apa sih kalau di Indonesia itu mubarsam ya? Dulu kita terjemahin nih lewat juga kifayat, cuman saya lupa itu terjemahnya apa. Dia gila, penyakit gila juga. Jadi dia penyakit yang orang tuh jadi meriang, demam tinggi, karena saking tingginya demamnya itu dia sampai enggak sadar apa yang diomongin begitu. Namanya mubarsam. Orang yang punya penyakit mubarsam. Ya, Indonesianya itu saya agak bingung terjemah Indonesia. Jadi penyakit demam tinggi yang demamnya itu membuat dia tidak yahza itu ngomong nyelocos saja asal begitu. Itu namanya mubarsam. Annal mubarsama wal mughma alaihi, orang yang pingsan karena ini hukumnya sama seperti orang yang tidur. Jadi kalau dia terucap dari mulutnya kalimat talak terhadap istrinya, maka itu tidak terjadi. Wa amma sukra wa amma sakran, sedangkan orang yang mabok, fayaqa'u talaquhu, terjadi talaknya bila khilaf. Ala mazhab, menurut pandangan mazhab, orang yang mabok talaknya terjadi. Jadi lagi mabok dia, gua enggak enak lihat, udah gua talak aja dah gitu. Itu terjadi itu. Li'annahu mukallafun, karena orang yang mabuk bagian daripada orang yang mukallaf. Gitu. wa hujjatuhu, dan dalil daripada bahwasanya orang gila itu orang mabuk itu mukallaf qauluhu ta'ala wala taqrabus shalah. Ha, betul betul. Ini cakep nih. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu sedang mabuk. Berarti ini khitabnya kepada orang mabuk. Orang mabuk disuruh jangan deketin salat. Orang mabuk kok dia? Kenapa makanya disuruh jangan deketin salat? Oh, berarti itu dalil. Jadi dalil bagi kita bahwa orang mabuk itu mukallaf. Apa buktinya? Adanya ada khitab syariat dari Allah kepada orang mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara. Walaupun kemudian beberapa ulama membedakan antara mabuk yang bita'adihi, orang yang mabuk karena kesengajaan dirinya, emang orangnya PA. Jadi dia tahu ada minuman, minum aja, tahu itu khamr, jadi sengaja memabukkan. Tapi ada orang yang mabuknya itu bighairi ta'adih, enggak sengaja, dijebak sama temannya, macam-macam lah begitu. Ntar kita lihat ada pembedaannya apa enggak nih. Kata Allah, la taqrabus salata wa antum sukara, dan janganlah kamu dekati salat wa antum sukara, kalian sedang dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham dengan apa yang kamu ucapkan. Wa li anna 'aliyan, dan juga dalil bahwa orang mabuk itu mukallaf, maka ucapan talaknya terjadi karena Sayyidina Ali radhiyallahu an ra'a ijaba al-haddil muftari 'alaihi li hadiyanihi. Ijab haddil muftari alaihi lihadayanihi. Haddi karena Sayyidina Ali radhiyallahu an mewajibkan haddil muftari alaihi, orang yang muftari. Muftari alaihi itu orang yang qadab, melakukan apa namanya. Jadi sebab dia lihadayanihi, sebab mabuknya dia. Jadi kan ada hukuman qadab. Qadab itu menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina itu kan hukumnya cambuk. Kan ya, sama 80 kali cambukan. Dan Sayyidina Ali lah khalifah yang pertama kali karena waktu itu orang mabuk kagak ada tuh. Orang mabuk kagak ada hukumannya. Yang ada hukumannya itu al-qadzab. Had al-qadzab. Qadzab itu nuduh orang berzina. Nah, kemudian terjadi di zaman Sayyidina Ali, ada orang yang mabuk, kemudian gara-gara mabuknya, dia hadayan. Dia itu qadzab, gitu. Nah, Sayyidina Ali yang memutuskan bahwa orang yang qadzab, al-muftari, melakukan omongan dan omongannya itu iftira, penuduhan berzina kepada orang, walaupun gara-gara mabuk, hukumannya sama, begitu. Artinya, orang yang mabok pun hukumannya dicambuk, karena kalau dia mabok nanti dia meracau, kalau dia meracau nanti dia menuduh orang berzina. Jadi mabok itu dihukumi hukuman oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Wa wafaqahu sahabatu radhiyallahu anhum ala dzalik, dan seluruh sahabat menyetujui apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fadalla ala anna likaramihi hukman kasahi, maka ini menunjukkan dalil yang tadi ayat Al-Qur'an kemudian ijma'us sahabah atas apa yang diputuskan oleh Sayyidina Ali, ala anna likaramihi hukman, bahwasanya orang yang mabok perkataannya itu punya hukum kasahi, seperti orang yang sadar. Wali annahu kasahi, dan karena dia adalah orang yang sama seperti orang yang sadar, fi qada'i salawati zamana sakarihi. Dan karena dia juga orang yang sadar, sama hukumnya sebagaimana dia wajib mengqadha salat-salat yang ditinggalkan di zaman dia gila, di zaman dia mabuk. Fakadha fi wuqu'i talaqi, maka begitu juga. Ucapannya. Ninggalin salatnya aja dihitung sebagai peninggalan orang yang sadar. Karena dia ninggalin dalam keadaan sadar dan itu wajib sholat, maka dia wajib ganti. Maka begitu juga fakadha fi wuqu'i talaqi, begitu juga dalam masalah terjadinya talak. Wa hal yaqa talaqan batinan, apakah terjadi kalau secara zahir perkara ini dilaporkan ke pengadilan, secara zahir pengadilan akan memutuskan talak yang terjadi. Karena secara zahir ucapan itu keluar. Fahal yaqa' talaqan bi batinan. Apakah terjadi juga talak secara batin? Ini secara batin sudah disebutkan berkali-kali di sebelumnya. Artinya secara batin itu secara agama antara dia dengan Allah, kan gitu. Apakah secara agama ini juga terjadi talak? Wajahani, ada dua pandangan ulama. Waman syariba dawaan. Oh, ini beda lagi. Ini beda lagi nih. Waman syariba dawaan, beda lagi. Tapi apakah terjadi secara batin juga? Ada dua pandangan ulama Syafi'iyah, antara iya dan juga tidak. Waman syariba dawaan, kemudian kalau ada orang yang minum obat, berobat dia, punya penyakit asma, punya penyakit lambung, punya penyakit apalah, datang ke dokter lalu kata dokter minum ini, ternyata pas habis minum hilang akal tuh. Kan ada ya jenis obat keras seperti itu, biasanya ditandain merah tuh di obatnya, dan gitu tidak boleh dijual kecuali atas rekomendasi dokter. Walaupun banyak juga tuh siapa namanya orang klinik yang kong kali kong. Ada duit gua kasih, lu kalau enggak ada duit enggak gitu. Ada duit walaupun enggak dapat rekomendasi dokter, kalau lu mau gua kasih. Wa man syariba dawaan azala aqlahu li ghairi hajatin, siapa orang yang minum obat bukan mabuk, dia minum obat yang obat itu azala aqlihi, menghilangkan akalnya, li ghairi hajatin, tanpa ada hajatnya. Emang minum obat mau ngapain sih? Nggak, pengen aja. Emang lagi sakit? Kagak. Ya terus ngapain minum obat? Ya iseng aja. Li ghairi hajat, tanpa ada hajat. Hukimah hukmu sukron. Hukmuhu sukron. Maka hukmuhu sakron. Susah banget sih. Hukumnya sama seperti hukum orang yang mabuk. Listirakihima, karena keduanya. Ini kan baru dijelasin. Tadi di awal kita bilang bahwa ulama itu dalam apa kebanyakan kasus ketika menjelaskan orang mabuk membedakan antara as-sakran bi ta'addihi wa sakran bi ghairi ta'addi. Orang yang sakran mabuk karena kesengajaan dia mabuk, atau orang yang mabuk karena dia enggak sengaja. Artinya dia tidak punya mubarir untuk mabuk. Artinya dia enggak, saya enggak mabuk, saya ditipu, saya kira ini minuman biasa, kemudian ternyata khamar gitu misalnya. Atau orang yang mabuk taat disengaja, dia menceburkan dirinya sendiri buat mabuk gitu. Yang bighairi taat itu yang enggak kena hukum taklif, tapi yang taat ini yang kena hukum taklif. Maka kata Imam Taqiyuddin, alisni man syariba dawaan, siapa orang yang minum obat. Azala aqlahu, yang obat itu membuat dirinya hilang akal, li ghairi hajah, minumnya kagak ada hajatnya. Kata dokter, ini minum kalau lagi pusing aja. Ini minum kalau lagi sakit aja perutnya. Ini minum kalau lagi nyut-nyutan aja. Kalau lagi gitu. Enggak ada penyebab itu. Enggak lagi sakit perut, enggak lagi sakit. Jadi ada sisa obat gitu. Nih, Pak Ji, ini obatnya rada keras. Ini kata rekomendasi dokter, jangan diminum kecuali sedang palanya lagi nyut-nyutan banget atau sedang perutnya lagi gitu. Ini obat keras pagi ya, ini kata dokter gini. Itu sebab-sebab yang dibolehkan sama dokter kagak ada dia minum. Berarti kan minum li ghairi hajat, gak ada hajatnya. Orang kata dokter, bener sih lu sakit. Cuman kata dokter, ini diminumnya kalau lagi A, kalau lagi B, kalau lagi cek begitu. Jadi enggak mutlak dibolehin diminum. Ya udah, berarti hukum sakran, maka hukumnya sama seperti orang gila. Terjadi itu talak kalau dia ucapkan talak listirah kihima, karena keduanya, orang yang sakran mabok dan juga orang yang minum obat, bita'addihi fita'addi, sama keduanya dalam hal ta'addi, kesengajaan bisyurbi, untuk minum gitu. Berarti tahu ya, jadi dari baris ini tuh ada dua konsekuensi hukumnya, orang yang minum tanpa sengaja atau yang minum li hajatin, minum obat dengan adanya hajat, emang dia lagi pusing itu, kata dokter emang obatnya obat keras, minumnya pas lagi palanya lagi ngerasain pala aja, emang dia minum. udah minum kemudian wah langsung hilang akal, dia bilang, aduh, lagi obat yang dia minum ditendang, ah lo jadi bini jelek amat, gue ceraiin dah. Jadi itu talak apa talaknya tidak terjadi karena dia minum obat sebab ada hajatnya. Wa alam ketahuilah annal mukrah la ala ta'liq talak la yasihu minhu ta'liq. Jadi tiga orang tersebut termasuk orang yang mukrah, empat orang tersebut ta'liqnya juga tidak berlaku. Kalau yang anak kecil berlaku enggak ya? Enggak ya, karena ke, apa namanya eksistensi ta'liq itu bergantung kepada keabsahan talak. Kalau talaknya tidak terjadi, maka ta'liqnya juga tidak terjadi. Wallahu ta'ala alam, udah jam 6. Emang mulainya telat ini kita, insya Allah besok nih. Mudah-mudahan kita punya waktu dan juga kesehatan untuk terusin kitab kifayah. Alhamdulillah ta'liq sudah selesai. Kita sekarang membahas tentang syarat-syarat apa namanya ta'liq, syarat-syarat talak. Yang pertama tadi syaratnya apa namanya tidak boleh di apa namanya diucapkan kecuali dalam keadaan menikah gitu. Yang kedua ini tidak boleh diucapkan kecuali ya tidak sah diucapkan kalau diucapkan oleh empat orang. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru-guru, para masyayikh. Ahlan, terima kasih Ustaz Ammar Abdullah, Pak Iwan. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kelancaran, rezeki, dan juga kemudahan urusan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon koreksi, bisa di kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.